Matahari didekatkan ke manusia kira-kira sejauh apa. Kita tidak bisa bayangkan betapa panasnya hari itu. Ya, semakin dekat ke matahari, tentu semakin panas. فيقول الناس على قدر أعمالهم في العرض. Maka manusia berkeringat, panas pada kulitnya berkeringat. Semakin panas, semakin banyak keringatnya, kan begitu. Nah, hari itu karena saking panasnya orang berkeringat. Tetapi keringatnya ini sesuai dengan amalnya. Semakin banyak amal keburukan, semakin banyak keringatnya. Semakin sedikit amal kebaikan, semakin banyak keringatnya. Ala qadri a'mali. Keringat mereka berdasarkan amal mereka. Wa minhum may yakunu ila al-ka'bayn. Di antara mereka ada yang berkeringat, mengusur keringatnya terus sampai menggenangi kedua mata kakinya. Jadi tidak kelihatan telapak kakinya tergenang oleh keringatnya sendiri. Ya, saya kira tidak ada pemandangan seperti ini di dunia ini. Ada orang berkeringat sampai keringatnya membasahi badannya dan mengucur sampai menggenangi kedua mata kakinya. Ya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayn. Bahkan ada yang lebih dari itu apa? Keringatnya mengucur sampai menggenangi ke lutut. Jadi dari mulai lutut, betis ke bawah tidak kelihatan. Tertutup oleh keringatnya. Saking banyak. Oke. Hari itu. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Bahkan ada di antara mereka yang keringatnya mengucur, menggenang, sampai menggenangi ke pakwa, pinggang. Kedua pinggangnya tertutup, palanya tidak kelihatan, ya sampai ke bawah. Yang paling parah, wa minhum may yulzimuhul 'araq iljaman. Bahkan ada orang yang dikendali dengan keringatnya itu. Apa yang dimaksud dengan kendali? Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi. Sambil Rasulullah alaihi salatu wasallam menunjuk dengan tangannya apa? Mulut beliau. Jadi kendali itu di mulut. Ya. Jadi ditarik sehingga mulut dan telinganya, bagaimana penjelasan hadis berikutnya, itu tergerak. Ya. Dia mengangkat dagunya. Agar apa? Agar hidungnya tidak tergenang. Begitu. Nah, maka mulutnya sejajar dengan telinganya. Seolah sedang ditarik, sedang dikendali. Bagaimana hewan, bagaimana sudah ya, kendali ke pangkat. Nah, inilah keadaan manusia di hari ini. Yes. Dan ini akan kita saksikan, ini akan kita jumpai di saat yang tidak kita kehendaki, tapi Allah menghendakinya. Yes. Dan di saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari arsy Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali nusratullah. Ya, dan hari itu tidak bermanfaat harta, anak, pangkat, jabatan, kedudukan dan yang selama ini kita besar-besarkan, yang selama ini kita agung-agungkan, hari itu tidak ada manfaatnya semuanya. Bahkan seorang anak lari dari ibunya, seorang ibu lari dari anaknya, dari suaminya dan seterusnya. Itulah hari yang akan kita jumpa. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, بيان هول يوم القيامة وشدة المحشر. Keterangan tentang keadaan huru hara yang dahsyat pada hari kiamat di Mahsyar, tempat berkumpul. Tidak ada manusia yang pernah hidup di muka bumi kecuali dikumpulkan di hari ini. Ya, bahkan binatang buas juga ikut berkumpul di situ untuk dibalas yang mendzalimi, dibalas oleh yang dizalimi, hingga kambing yang bertanduk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk ketika dulu dia mendzalimi kambing yang tidak bertanduk. Setelah itu dimatikan, dijadikan debu. Yes. Adapun yang dimintai pertanggungjawaban amal soleh diberikan surga, amal maksiat dibalas dengan neraka adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Adapun hewan tidak. Ya, manusia dan jin. Bagaimana janji Allah bahwa akan aku penuhi jahannam dengan manusia dan jin. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini petunjuk kepada kita bahwa tidak ada penghuni jahannam di luar manusia dan jin. Hewan misalnya tidak ada. Malaikat tidak ada. Kecuali yang berbeda. Yang kedua, annasu yakununa fis sijjati yawmal qiyamah fil mawqif ala hadbi a'malihim. Kesengsaraan manusia pada hari kiamat di mauqif, di mahsyar, di tempat pemberhentian itu berdasarkan amal. Ya, berdasarkan amal. Maka disebutkan hari dibuka ajz. Ya, karena terlihat semua orang kan, oh ternyata dia seperti ini. Ya, yang baik, yang dermawan, yang masih dalam keadaan membela agama Islam, oh ternyata seperti ini. Ya, ditingkatkan pada hari ini. Ya. Dan pada hari itu ada orang yang ketakutan aibnya akan disebarluaskan oleh Allah. Allah tampakkan aib dirinya di hadapan matanya. Dia ketakutan, malu. Kemudian Allah tutup aib itu, Allah hapus. Jadi tidak ada yang tahu, dia senang sekali. Dia kata, Allah, ini balasan bagi engkau yang suka menutup aib saudaramu. Ya, karena engkau sering menutup aib saudaramu. Engkau tahu kebetulan berzina, engkau tutupi. Engkau tahu kebetulan berbuat maksiat, engkau tutupi. Engkau tidak ceritakan, ini balasan. Ya, maka tutuplah aib saudara kita. Jangan sampai kita buka. Ya, orang yang membuka aib pertama, aib sama muslim, maka seperti makan bangkai saudaranya. Apalagi aib itu seorang alim, seorang ulama. Ya, la'mul ulama matmumah. Daging seorang ulama itu beracun. Maka jangan sekali-kali makan daging ulama. Yang dimaksud, jangan menyebarkan aib seorang ulama. Ulama manusia. Mungkin dia berbuat dosa, mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamr, tidak tertutup kemungkinan. Dia adalah manusia. Tidak maksud seperti para nabi dan rasul. Jika kita tahu, tutup. Ya, sembunyikan. Jangan ceritakan kepada siapapun, karena tidak berbahaya. Berbeda kalau ulama ini mengajarkan, membolak-balikkan ilmu yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik dia katakan tauhid, yang tauhid dia bilang syirik. Nah, ini berbahaya bagi umat, harus kita takdir. Hati-hati si fulan, jangan dengarkan ucapannya, hati-hati si fulan, tutup telingamu kalau dia bicara. Raka untuk menyelamatkan muslimin. Adapun seorang ulama yang berzina, minum khamr, berjudi, ini tidak berbahaya. Karena tidak mungkin dia mengajak kaum muslimin untuk berzina. Ya. saudara-saudara mari kita berzina saja, kita minum khamr saja, enggak mungkin. Ya, kalau dia berani ngomong seperti itu paling ketawain. Ya. Nah, tidak berbahaya. Yang berbahaya kalau dia mencampur adukkan antara yang hak dan yang batin. Yang syirik dan yang tauhid dia campur adukkan. Yang tauhid rububiyah dia masukkan ke dalam tauhid uluhiyah. Ini berbahaya bagi kaum muslimin. Maka siapa yang ditahdir oleh para ulama, yang ditahdir oleh Imam Syafi'i, yang ditahdir oleh Imam Bukhari, apakah berzina, meminum khamr, berjudi? Tidak. Ya, tapi Ma'bad Al-Juhani, Bisir Al-Mariti, ya, Al-Mahasibi, ya, seorang ahli ibadah yang sesat ilmu. Itu ya. Ini pelajaran bagi kita agar kita rajin menutup aib saudara kita. Ya. Yang terakhir at-tarhibu bi a'malil khair. Rangsangan kepada kita untuk beramal kebaikan wa at-tarhibu min a'malis syarr. Ada tarhib pakai ghin, ada tarhib pakai ha. Lawan katanya. Terhib memberikan rangsangan. Terhib nakut-nakuti. Ya, terhib ya'malil khair, memberikan rangsangan agar kita berbuat kebaikan. Wa terhibu min a'malis syarr, memberikan ancaman menakut-nakuti jangan sampai kita berbuat buruk. Karena apa? Ini balasan. Ya. Kita lanjutkan 403. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya'rafun nasu yawmal qiyamah pada hari kiamat manusia berkeringat seperti tadi hatta yadhhaba 'arquhum fil ardh hingga keringatnya itu mengucur, mengalir, membasahi bumi yang dia injak. 70 dhira'an sejauh 70 hatta. 70 hatta. Mungkin 30-35 meter. Kira-kira segitu. Hatta dari ujung jari sampai siku. Ya, kira-kira 10 meter. Ya, ini 70, kira-kira 30-35 meter. Jadi, saking banyaknya keringatnya itu mengucur, mengalir terus sepanjang 70 meter. Ya. 70 dirham. Wa yulzimuhum hatta yabluga adhanahum. Kemudian terus menggenang-menggenang terus sampai menggenangi, menutupi telinga mereka. Sampai ke telinga mereka. Ya, inilah keadaan dahsyat seseorang di hari kiamat. Ya, keadaan seperti ini. Muttafaqun alaih dari sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis hanya ada satu dari hadis ini yaitu bayanu arwalil qiyamah wa tahdhiru min a'malis syarr. Keterangan tentang keadaan huru-hara kedahsyatan pada hari kiamat dan tahdhir peringatan agar jangan sampai kita berbuat keburukan. Karena dengan membaca kisah seperti ini, membaca ancaman seperti ini, tentu mau tidak mau ada asar pada diri kita, ada rasa takut. Kecuali bagi orang yang ditutup mati hatinya. Lihat para sahabat. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, hadis yang telah lalu ketika Nabi mengucapkan sesuatu, menerangkan tentang surga dan neraka, maka para sahabat menutup wajahnya, menangis karena takut. Dan yang paling ditakuti oleh para sahabat adalah neraka. Yang setelah Allah tentunya, karena takut kepada neraka berarti dia takut kepada Allah. Dan yang paling diinginkan oleh para sahabat adalah tidak ada yang lebih besar dari surga, ya, kenangan. Dan tidak dipisahkan antara ridha Allah dengan surga, dan tidak boleh dipisahkan antara murka Allah dengan neraka. Jangan seperti orang-orang tarekat sufiyah yang memisahkan neraka dengan murka Allah. Jangan takut neraka, takut kepada murka Allah saja. Jangan berharap masuk surga, berharaplah mendapatkan ridha Allah saja. Ini keliru, ini salah, ini batil. Yang tidak boleh dipisahkan antara ridha Allah dengan jannah, tidak boleh dipisahkan antara murka Allah dengan neraka. Karena jika Allah ridha kepada seorang, maka Allah akan berikan kepada orang itu apa yang terbaik yang Allah miliki, surga. Jika Allah benci murka kepada seorang, maka Allah akan berikan kepada orang itu apa yang terburuk yang Allah miliki, neraka. Jadi berbeda dengan kita. Ketika kita cinta kepada seorang, ya paling cinta kan, ya jangan siapa, ya sekedar simpati, senang cinta, tidak memberikan apa. Begitu juga ketika kita benci kepada seorang, kita juga tidak bisa berbuat apa. Ada kolom-kolom. Kemudian 404 wa'anhu, dan darinya yang dimaksud dari Abu Hurairah, dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menemani Nabi dalam satu waktu. Iz sami'a wutbatan, tiba-tiba Abu Hurairah mendengar wutbah. Wutbah, wutbah ini suara jatuhnya benda. Ya, benda ketika jatuh ada suaranya. Semakin besar benda itu, semakin keras suaranya. Begitu. Semakin tinggi benda itu dijatuhkan, ia semakin keras suaranya. Ini wajbah, suara jatuhnya benda. Rasul mendengar, Abu Hurairah juga mendengar. Faqal, Nabi bersabda, hal tadruna ma hadza, tahukah kalian suara apa itu? Ya, karena tidak ada benda yang jatuh di sekelilingnya, tidak ada apa. Di sekeliling Nabi dan para sahabat tidak ada batu yang jatuh, tidak ada benda yang jatuh, tapi ada suara keras sekali, wutbah. Tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, kata Abu Hurairah, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ucapan Allah wa Rasuluhu a'lam adalah hak untuk sesuatu yang sifatnya agama dunia, agama apa, wahyu yang datang dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hari ini hal-hal yang gharib kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, tidak boleh. Cukup Allah a'lam. Ya, adapun tentang halal, haram, apalagi Nabi bertanya seperti ini, tentu boleh Allah wa Rasuluhu a'lam. Tetapi ketika kita ditanya, tahukah engkau siapa saja yang datang tadi malam? Kita jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa jatuh ke dalam syirik. Karena yang maha tahu adalah Allah, bukan Rasulullah. Jadi, Allah wa Rasuluhu a'lam terbatas. Sesuatu yang memang pasti diketahui oleh Nabi. Tentang halal, tentang haram, atau apa yang Nabi tanyakan, tentu beliau tahu. Ya. Seperti ya Allah, ya Rasulullah, tidak boleh. Ya Allah, Ya Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Bisa syirik. Cukup Ya Allah. Karena tidak boleh kita memanggil-manggil Rasulullah hari ini. Rasulullah sudah wafat, tidak mendengarkan kita dan tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan begitulah para sahabat, ketika tidak mengetahui satu permasalahan, mereka mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang paling tahu. Qala, Nabi bersabda, hadza hajar. Ini adalah batu. Batu yang dijatuhkan. Ini adalah suara batu. Rumiya bihi finnar. Yang dijatuhkan ke neraka. Dari sini kita tahu bahwa neraka itu terletak di bawah, tidak seperti surga di atas. Ya, neraka di bawah, karena dijatuhkan. Itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke dalam neraka mundu sab'ina qariban 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka dan sekarang kata Nabi baru sampai ke dataran. Wa huwa yahwi finnar al'an hatta intaha ila qa'riha. Hari ini, sekarang ini baru sampai dasarnya, lalu terdengar bunyinya dan kalian mendengar. Bersama Nabi bersalam, para sahabat mendengarkan al-ghaib yang tidak kita, yang tidak pernah kita dengar. Ya, inilah salah satu di antara sekian banyak kelebihan sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apakah di antara kita ada yang mendengar seperti ini? Tidak. Apakah di antara kita ada yang pernah melihat Jibril dalam bentuk manusia? Tidak. Ya, apakah di antara kita ada yang pernah mendengar pohon kurma menangis karena ditinggalkan oleh Nabi? Tidak. Ya, para sahabat menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi. Tangan Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya dipakai untuk berwudu. Ya, makanan kira-kira cukup untuk 6-7 orang dimakan oleh 80 orang lebih. Dan cukup semuanya kenyang dan masih tersisa. Dan itu terjadi beberapa kali. Ini disaksikan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Di antara kita tidak ada yang menyaksikannya. Yeah. Karena mukjizat Nabi dibagi dua. Mukjizat yang hanya disaksikan oleh para sahabat. Dan mukjizat yang bisa disaksikan sepeninggal Nabi. Baru yang kedua ini yang kita lihat. Mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi yang kedua kita lihat, ya, mukjizat kehebatan manhaj Nabi, manhaj yang hak, manhaj salaf, ya, hujjah, dalil, ini bagian dari mukjizat. Al-Quran bagian dari mukjizat. Siapa yang mempelajari Al-Quran tentu dengan benar, yaitu dengan tafsir as-sunnah, tafsir para sahabat, akan melihat sesuatu yang dahsyat di dalam Al-Quran yang kita tidak temukan di kitab manapun. Satu persatu bahasanya betul-betul kita tidak sanggup, tidak bisa membayangkan bagaimana bisa begitu rinci. Satu ayat diterangkan di ayat berikutnya, ditafsirkan di ayat lain, dan begitu terus. Ini mukjizat yang bisa kita saksikan. Adapun mukjizat yang dilihat oleh para sahabat, kita sudah tidak bisa menyaksikannya. Fasami'tum wajbataha. Dan kalian mendengar wajbahnya. Kalian mendengarkan bunyi batu tersebut yang terlempar di dasar neraka. Kita tidak bisa bayangkan berapa ribu kilometer jurang neraka itu. Sebuah benda yaitu batu yang cukup berat tentunya dijatuhkan dari atas sampai ke dasar neraka itu 70 tahun. Sab'ina qariban, 70 tahun baru nyampe. Ya, betapa dalamnya. Dan itulah tempat orang-orang kafir, tempat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tempat orang-orang yang batil di dalam keyakinannya. Ya. Maka tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali setelah berilmu kemudian dia beriman. Mengimani ilmu yang telah dia dapat. Tanpa ilmu tidak akan bisa beriman, dan tanpa iman ilmu percuma. Bagaimana orang-orang Yahudi, mereka berilmu tetapi tidak mengimani ilmu itu. Mereka tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka paham betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mengimani beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Maka ilmunya orang Yahudi sia-sia. Ilmunya orang Yahudi tidak bisa menyelamatkan mereka dari jahat. Maka setelah ilmu, kemudian kita mengimani ilmu itu. Bukan teman dulu, kemudian ilmu keliru. Apa yang akan imani kalau kita tidak ada ilmu? Lihat firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Fa'alam dulu. Fa'alam dulu, ketahui dulu. Nah, setelah berilmu, kemudian kita imani, kemudian kita amalkan. Ya, setelah kita amalkan, lalu kita dakwahkan. Setelah kita dakwahkan, kemudian kita sabar. Tanpa sabar, tidak mungkin kita bisa melanjutkan dakwah. Dakwah ini sulit. Dakwah ini tidak mudah. Maka tidak boleh kita mempersulit dakwah ini dengan cara-cara yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat cara-cara baru di dalam dakwah dengan cara bohong, cerita, film, novel, dan seterusnya. Ini tidak ada contoh daripada Nabi dan Rasul, daripada sahabat Muhammad SAW. Ya, dakwah seperti ini. Serahkan kepada Allah keberhasilan dakwah. Setelah kita berilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu, kemudian mendakwahkannya, kemudian terakhir sabar. Orang terima atau tidak bukan urusan kita. Itu yang dimaksud dengan sabar. Kalau kita embel-embeli dakwah kita dengan sesuatu yang haram, yang dengan haram ini orang-orang tertarik, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, agar orang tidak sakit hati, maka ini berarti kita tidak sabar. Yes. Ya rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, amiku jahannam, dalamnya jahannam, dalam sekali. Kita tidak bisa membayangkan berapa ribu kilometer dalam 70 tahun baru sampai. Waktu idafa'uha, dan jauh sekali, dalam sekali dasarnya, jurangnya, jurang-jurang neraka. Wa anna wujuhaha annasu wal hijarah. Dan bahan-bahan jahannam itu, neraka itu adalah manusia dan batu. Di sini tidak disebut kayu. Ya, besi. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan batu. Ya. Itu bisa lihat bagaimana besi. Ya. Bakar, enggak lama memerah, meleleh. Adapun batu lama, ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya panasnya neraka. Batu, bukan besi lagi, apalagi kayu. Batu dan manusia. Maka semakin banyak manusia yang disiksa, iya, semakin panas, semakin banyak bahan bakar. Semakin banyak yang memanaskan. Tidak sebaliknya, karena banyak yang disiksa, maka dibagi-bagi sisanya keliru. Semakin banyak manusia yang disiksa, semakin panas. Karena ditambah bahan bakar, ditambah bahan bakar. Yes. Wahada yaktadi syibjata azabiha. Dan ini menunjukkan betapa dahsyat azab neraka itu. Wa huwa yastad'il khauf minha. Dan ini mau tidak mau harus menyebabkan kita takut. Kenapa kita tidak takut? Ya, kenapa kita pelekan hal ini lalu kita lebih takut apa? Miskin, sakit, di PHK, tidak punya kerjaan. Ya. Bagaimana? Lihat saudara-saudara kita. Dosa tidak takut, maksiat tidak takut. Sementara yang dia takut dia apa? Kolesterol. Ya. Kolesterol takut sama mati, asam urat takut. Ya. Sama dosa takut, tidak takut sama sekali. Ini kebal. Ya. Tidak ada apa-apanya kolesterol, asam urat, apa yang disebabkan, dimudorotkan oleh kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Kalau sakit mati, selesai. Ya, lihat. Ya, mati selesai. Apalagi lihat jahannam, lihat neraka. Ya, sesuatu yang harus kita tahu. Lihat para sahabat. Ya, yang paling ditakuti adalah neraka, yang paling diinginkan adalah surga. Lihat perempuan hitam. Perempuan kita yang ayah, yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan agar disembuhkan. Nabi menjawab, ya, aku doakan kepada Allah dan insya Allah untuk itu. Tapi kalau engkau mau, biar aku tidak usah berdoa, biar engkau terus ayah, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silakan pilih mana. Maka wanita hitam ini pilih surga. Ya, biarkan tidak apa-apa aku ayan seumur hidup ya Rasul, agar ada jaminan dari engkau bahwa aku masuk surga. Bukan berarti bahwa kalau dia minta didoakan lalu didoakan oleh Nabi lalu dia sembuh tidak mungkin masuk surga. Enggak, ada kemungkinan, tapi tidak dijamin oleh Nabi setelah. Sedangkan jika dia tidak sembuh, dia terus ayan seumur hidup, ada jaminan dari lisan Nabi setelah bahwa dia akan masuk surga tanpa pikir panjang. Ya, tanpa memikir wanita ini mengatakan, aku memilih pilihan kedua ya Rasul, aku ingin surga. Ya. Tidak kayak kita mikir dulu yang mana ya, dulu ya. Enggak. Dia langsung surga langsung. Ya, kalau kita pikir-pikir dulu kalau surga nanti pilih kalau enggak. Kita kan banyak mikir nih. Ya. Sudah 3 tahun kerja di tempat halal. Ya, sudah tahu-tahu kalau itu haram, sudah tahu dalilnya dan seterusnya. Tapi mikir, kalau saya keluar, nanti saya kerja di mana? Nanti saya masih lama mikir itu. Ya, berapa? Dia sedang berada di tempat haram. Hasilnya haram. Ya, dia berikan makan kepada anak istrinya dengan hasil yang haram. Dimakan oleh anak istrinya menjadi daging termasuk dirinya. Kululah minna batang fi mitsuhdis kenaru awadi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Ya, tetapi masih banyak. Mestinya cepat. Ya, tanpa batu kawan mengalami kesenian. Bukan masalah haram, masalah surga yang kalau dia tidak langsung mati, insya Allah ada harapan masuk surga. Tapi dia tidak sabar. Dia buang kurma yang sedang dia genggam, dia makan. Dia mengatakan terlalu lama ya Rasul bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis. Dibuang. Begitulah. Ya. Apalagi tentang halal-halal. Tidak berpikir lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Begitu Allah katakan, halal tinggalkan. Ritum bin amal syaitan bahwa qahiri najis perbuatan syaitan. Begitu ada ayat yang berbunyi seperti itu, langsung para sahabat menumpahkan khamarnya, memecahkan wadah-wadah bejana yang berisi khamar. Ya, padahal di antara para sahabat umumnya para sahabat adalah yang sangat gemar minum khamar. Waktu itu belum haram. Turun ayat ini haram. Ya, cepat sekali para sahabat itu memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Ya, ketika belum diawalkan, amat. Dan begitulah fatal. Ya, karena tidak tersel. Meminum sesuatu yang buruk tetapi tidak diharamkan, tidak tersel. Walaupun buruk, jelas. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Untuk Abu Bakar, Umar tidak minum. Tetapi Hamzah, ya, Khalid bin Walid, beberapa sahabat minum. Minum. Dan sempat disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib bagaimana Hamzah yang minum, kemudian mabuk, kemudian unta sedang berjalan dibelah menjadi dua. Ya, itu dahsyatnya ketika si Hamzah ini mabuk. Disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib dan takut Ali. Ya, tidak salah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang pemberani, melihat adegan ini takut. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan keluar dari mulut Hamzah ucapan-ucapan yang kurang baik, namanya lagi mabuk. Ya. Dan tidak dulu Hamzah. Rupanya kan buruk itu. Tapi tidak ada kenapa. Allah belum haramkan secara qat'i, secara tegas, secara sharih. Nah, setelah turun ayat tadi, rizum min amal syaitan, najis perbuatan syaitan, fajtanibuhu jauhilah. Baru para sahabat menjauhi, membuang. Inilah sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, maka tidak boleh kita mencela saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak begitu bermanfaat, tapi memang tidak haram. Yang tercela kalau dia melakukan hal yang haram. Ya. Kemudian yang kedua. Karamatul sahabati fi sima'ihim li sawti tahtas. Karamat, keutamaan para sahabat di mana Allah membuat mereka mendengar suara jatuhnya batu di neraka. Didengar oleh para sahabat, sekali lagi kita tidak pernah mendengar. Kama sami'u anina jabar. Bagaimana para sahabat juga mendengarkan rengekan, tangisan, isakan tangis sebatang kurma. Seperti anak kecil yang menangis ditinggal ibunya. Ya karena apa? Karena ditinggal oleh Rasulullah bersebelah. Biasanya Rasulullah bersebelah di batang kurma itu. Setelah Nabi dibikinkan mimbar oleh seorang pemuda, anaknya seorang janda, lalu Nabi khutbah di situ di anak tangga kedua, ya ditinggalkan batang kurma ini, lalu menangis. Didengar oleh para sahabat yang ada di situ. Ya, menangis seperti anak kecil. Lalu Nabi mendekati pohon kurma itu, dan Nabi mengurus-urusnya, dan diam. Persis seperti seorang ayah yang mendiamkan anak kecil. Ya, inilah mukjizat yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini sekaligus syahid bahwa seorang qadir boleh berbicara, boleh melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya. Ini beberapa kali dilakukan oleh Nabi. Misalnya ketika beliau berkhutbah, beliau melihat Hasan tersandung jatuh, kemudian digendong. Ya, kemudian beliau juga pernah berbicara kepada orang yang datang ke masjid langsung duduk, tidak sholat dulu tarik ke masjid. Beliau tegur orang ini. Ya, ini menunjukkan dialog antara imam dengan jamaah tuli. Yang haram, yang lada, yang sia-sia adalah apabila kita sebagai jamaah berbicara dengan teman kita sebelah kita padahal khatib sedang berkhutbah. Masalah tidak ada yang berbicara. Bahkan barang siapa yang memain-mainkan kerikil, memain-mainkan biji tasbih, memainkan sesuatu kepada di SMS, ya, ketika khutbah, ini sia-sia, tidak boleh, walaupun diem, ya, di awal sampai akhir tidak ngomong, tapi SMS-an dapat 10 SMS, ya, sambil salat Jumat, tidak boleh, sia-sia, ya, para sahabat melihat wajah Nabi, melihat wajah khatib, ini, bahkan dengan badannya, maka khatib adalah orang yang membuat kaget para jamaah. Maka Nabi teriak ketika khutbah, memerah matanya, ya, ka'annahu mundhiru jayyin, seolah Nabi sedang menjadi komandan pasukan. Ya, wah, membentak. Ini sifat dari khutbah. Bukan membuat orang tidur. Istighfarullah, istighfarullah. Nah, ini membuat orang tidur. Ya. Bukan seperti itu. Sifat khutbah, khutbah. Wah, membentak dia. Kelihatan marahnya. Marah yang sifat kita marah, bukan marah emosi dari hati, bukan. Yes. Maka setelah sholat Jumat, salam, ya ngomong sudah biasa. Enggak diterusin lagi, terus-terus lagi. Enggak. Ngomong udah ketawa biasa. Ya. Beda dengan taklim seperti ini, santai. Tapi khutbah berbeda. Sifat khutbah berbeda.